كانت له عنده فنزلت وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طلب ثواب الله ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة والآية تشمل من فعل تشمل والآيات تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيعبد عن النار ويثاب تشمل من فعل yeah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Melanjutkan tafsir Jalalain Al-Jalalain surat Al-Lail. Kita mulai dari ayat ke-14 hingga akhirnya insyaallah. Firman Rabb kita Azza wa Jalla, fa'anzartukum narun talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Fa'anzartukum, maka anzartukum, khawaftukum, aku peringatkan kalian, aku takutkan kalian. Inzar adalah takhwif dan tarhib. Inzar adalah takhwif dan tarhib. Kenapa antum suka bergumul di sana, ikhwan? Ngumpul di sana di sini sementara masih kosong. Kenapa? Karena enggak bawa buku ya? Di sini tuh masih kosong, celah banyak. Taifa anzartukum narun talazza. Anzartukum yaitu khawaftukum. Aku peringatkan kalian, wahai ahli Mekah, wahai penghuni Mekah, yaitu orang-orang musyrikun, diperingatkan akan nara, yaitu neraka. Talazza, talazza bihadfi ihdat ta'aini minal asli, dihapuskan salah satu dari huruf ta' dari asalnya. Asalnya tatalazza, ya, naran tatalazza. Jadi ini zahir kelihatan seperti fi'il madhi, tapi padahal dia adalah fi'il mudhari' yang dihapus tak salah satunya. Aslinya tatalazza, ya, jadi talazza ya talazza. Jadi naran tatalazza, tatalazza. Wa quri'a bi thubutiha, dan juga ada qira'ah yang menetapkan adanya dua ta', dibaca narun tatalazza. Maknanya adalah tatawaqqadu, yaitu tatawaqqad sesuatu yang terbakar dengan adanya bahan bakar. Jadi waqud itu bahan bakar, ya, dia berupa kayu atau semisalnya. Adapun di akhirat nanti, di neraka nanti, bahan bakarnya adalah annas dan al-hijarah. Bahan bakar neraka adalah orang-orang dan juga hijarah, pebatuan. Jadi makna talazza adalah tatawaqqadu. La yaslaha illa al-ashqa. Yasliya yasla artinya dakhala yadkhulu, masuk ke dalam. Tidaklah masuk ke dalamnya illa al-ashqa, kecuali orang yang sengsara. Ya, al-ashqa. Di sini ashqa, lihat di sini seperti isim tafdil, ashqa. Ya, bukan fi'il pasti karena ada al, ya. Maka dia ashqa seolah yang maknanya adalah, seolah maknanya adalah apa? Yang paling sengsara. Memang diterjemahkan juga di terjemahan kita yang paling celaka, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Tetapi ditafsirkan di sini al-ashqa bimakna ash-shaqi. Ash-shaqi, orang yang celaka. Al-ashqa bimakna ash-shaqi. Sebagaimana nanti al-atqa di ayat ke-17 bimakna at-taqi. Ya, jadi ada isim tafdil dan non atau bukan isim tafdil. Kalau ashqa berarti yang lebih celaka atau yang paling celaka. Sementara ash-shaqi artinya cukup orang yang celaka. Maka di sini ditakbirkan ash-shaqi dengan al-ashqa. Mungkin di sini ada sisi mubalaghah, yaitu hiperbola, dinginkan dengannya, penunjukan bahwasanya orang yang masuk ke neraka itu adalah orang yang paling sengsara bagaimanapun juga. Siapapun yang masuk neraka itu berarti orang yang paling sengsara. Tapi kemudian al-ashqa di sini ditafsirkan atau ditafsirkan dengan kaitan sifat. Ayat ke-16, ya, itu ayat ke-16, kalimatnya fi mahalli raf'in sifah li al-ashqa. Karena al-ashqa ini fi mahalli raf'in. Illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Alladhi, ya, isim mausul menjadi sifat untuk al-ashqa. Yaitu siapa orang-orang ashqa ini? Yaitu orang yang kadzdzaban nabiyya, mendustakan nabi, wa tawalla 'anil iman, yaitu berpaling dari keimanan. Ya, mendustakan nabi dan berpaling dari keimanan. Kedua hal ini merupakan kelaziman satu sama lain. Orang yang mendustakan nabi, ya, baik di zamannya ataupun setelah beliau wafat, maka orang ini pasti tawalla 'anil iman, ya, berpaling dari keimanan. Wa hadzal hasru muawwalun liqaulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fayakunul muradu as-saliyyal mu'abbad. Ya, wa hadzal hasru muawwalun liqaulihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ini ayat yang berulang-ulang di kajian-kajian tauhid, ikhwan. Wa yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya. Ayat yang berulang-ulang, namun apakah betul-betul kita sudah memahaminya dengan baik dan mengamalkannya, ya. Kita perhatikan di sini, tadi kan kita telah mendapatkan di ayat ke-15, la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ya. Nah, kita lihat 15 dan 16 ini pada asalnya satu kalimat, ya, dibagi menjadi dua ayat. La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Sementara ayat ke-16 itu tidak bisa berdiri sendiri menjadi jumlah mufidah, melainkan digabungkan dengan ayat sebelumnya, kan? La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Baik, perhatikan di sini, wa hadzal hasru muawwalun. Hadzal hasru muawwalun. Apa maksudnya? Kita pahami dulu kata per kata dari al-mahalli. Wa hadzal hasru. Al-hasr maknanya pembatasan. Al-hasr maknanya pembatasan. Dalam usul fiqih, ya, sighah al-hasr yang paling dominan itu ada dua. Dalam usul fiqih, sighah atau adatul hasr, ya, yang paling dominan ada dua. Yaitu uslub al-hasr. Bagaimana uslub al-hasr pembatasan? Ada dua. Yaitu dengan mengungkapkan, pertama dengan mengungkapkan lafal innama, kemudian baru mubtada khobar, innama baru kemudian jumlah, seperti innamal a'malu binniyat, innama likulli imrin ma nawa. Ini uslub hasr namanya, pembatasan, ya. Contoh lain misalnya, innama anta munzir, sesungguhnya engkau adalah seorang munzir. Dibatasi karakternya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai munzir, tidak lebih daripada itu, ya, mubasyir dan munzir, ya. Kemudian juga di ayat lain apa? Innama anta mudzakkir fadzakkir, innama anta mudzakkir, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan seterusnya. Innama, dengan adanya inna tadi ta'kid, kemudian ditambahkan dengan ma, ya, maka dia yufidul hasr, kata para ulama ahli usul fiqih, ya. Itu pertama. Uslub kedua, la nafiyah, kemudian datang setelahnya istithna berupa illa. La atau ma nafiyah, setelahnya ada illa. Ini uslub hasr. La nafiyah atau ma nafiyah. Ma nafiyah setelahnya kemudian ada illa. Ya. La yaslaha illal ashqa. Artinya tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang sengsara. Berarti dibatasi orang yang masuk, dibatasi hanya orang yang sengsara saja. Yang tidak sengsara enggak masuk. Ya. Contoh lain, dia uslub lain, wa ma ana illa nadhirum mubin atau wa ma anta illa nadhirum mubin. Ya, kemudian lainnya apa lagi? Hah? Ada lagi yang tahu? La ilaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ahsant. La ilaha illallah. Ya, itu uslub hasr. Itu uslub hasr. La yaslaha illal ashqa. Nih kan dilihat. Pembatasan ini, kenapa dibatasi bahwasanya yang masuk ke neraka itu hanyalah al-ashqa? Hadzal hasr muawwalun. Pembatasan ini ditakwil. Ditakwil, ya. Ditakwil ini gimana ya, kan maksudnya? Maksudnya ditakwil gimana? Muawwalun lawan dari apa? Mubayyan. Hah? Bentar tidak. Hah? Bukan, mubayyan itu mujmal. Lawannya mujmal. Muawwalun lawannya apa? Zahir. Antum jangan tidur. Ya. Jangan melek sambil tidur. Ya. Mendingan tidur sambil melek. Ya, melek tapi sebenarnya tidur. Ya. Lawannya muawwal di ta'wil, lawannya adalah zahir. Dalam usul fikih seperti itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan zahir? Zahir itu adalah apa yang tampak dari pemahaman di benak begitu saja. Zahir. Ya. Taib sekarang lihat. Zahir dari la yaslaha illal ashqa, zahirnya itu tidak selamanya masuk neraka. Tidak selamanya masuk neraka. Paham? Zahir dari kalimat la yaslaha illal ashqa, tidaklah memasukinya kecuali orang yang jazakallahu khair. Kecuali orang yang sengsara. Zahirnya apa zahirnya? Tidak selamanya. Zahirnya yang penting masuk aja gitu. Masuk neraka. Enggak ada urusan selamanya atau tidak. Zahirnya tidak selamanya. Ya kan? Nah, maka pemahaman zahir tersebut diganti dengan pemahaman yang disebut pemahaman muawwal. Hasil takwil. Pemahaman muawwal. Ya. Begitu ya. Jadi dalam usul fiqih ada zahir dan ada muawwal. Zahir itu pemahaman ma yatabadaru bihi fi dhihn. Yang melesat, yang masuk, yang begitu saja datang di pikiran pertama kali, itu pemahaman zahir. Untuk membelokkan pemahaman dari yang tadinya zahir menuju ke selainnya, itu namanya ta'wil. Oke, jadi muawwal. Zahir dari ayat ini, la yaslaha ilal ashqa, yaitu yang masuk ke neraka hanyalah orang yang sengsara, dan zahirnya apa? Tidak selamanya masuk sana. Zahirnya begitu. Ya. Karena tidak ada keterangan abadan. Ya kan? Biasanya kalau orang-orang kafir, biasanya kalau orang-orang kafir itu disebut oleh Allah khalidina fiha abada. Ya kan? Tapi di sini enggak ada. Bukan merupakan kebiasaan dalam Al-Qur'an, gitu kan? Maka pemahaman zahirnya adalah tidak selamanya. Ya kan? Jadi pembatasan la yaslaha ilal ashqa di ta'wil. Karena ada firman Allah Azza wa Jalla, ya. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءُ. Tadinya ayat لَا يَصْلَهَا إِلَى الْأَشْقَى. Kemudian ada الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Kekufuran bukan? Kekufuran. Faham gak ini ya kuasa? لَا يَصْلَهَا إِلَى الْأَشْقَى. Itu zahirnya tidak selamanya bakal keluar dari neraka. Padahal yang dimaksud dengan al-ashqa di sini adalah orang-orang yang kafir. Maka menurut al-Mahalli, maka ayat ini perlu ditakwil. Yang tadinya dikhawatirkan orang-orang kafir ini diterpahami, dipahami orang-orang kafir ini akan keluar dari neraka karena enggak selamanya, itu pemahaman zahir. Maka kita pahami enggak sesuai dengan zahir, itu pemahaman muawwal, ditakwil dengan keabadian. Jadi ditakwil dengan keabadian. Jadi kadang-kadang takwil di sini maksudnya penambahan makna. Yaitu bahwasanya yang masuk ke dalamnya dari orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul dan berpaling dari agama Allah, itu selamanya masuk neraka. Lafal selamanya atau tafsiran selamanya masuk neraka ini beliau anggap sebagai takwil. Ya. Karena ada qarinah atau dalil yang menguatkan hal tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik yang belum ditaubatkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni apa yang di bawah dari syirik, yaitu maksiat bagi yang Allah kehendaki. Tapi sekarang di bawah dari syirik, ya, tidak sampai pada kesyirikan atau kekufuran, maka dia maksiat biasa, maksiat pada umumnya. Ya, dan itu kalau yang seperti itu selamanya atau tidak selamanya, karena masih muslim, begitu. Fayakunul murad. Maka di sini fayakunul murad, jadilah yang dimaksud dari ayat ini la yaslaha illal ashqa, la yaslaha illal ashqa as-saliyal muabbada. Ya. Tidaklah masuk neraka kecuali orang-orang yang sengsara dengan masuknya mereka selama-lamanya. Tafsiran al-muabbad di sini selama-lamanya itu tidak ada di ayat. Paham? Tidak ada di ayat. Melainkan tambahan untuk pemahaman terhadap ayat ini. Dengan adanya dari lain. Dan Al-Mahalli menyebutkan ini sebagai ta'wil. Sampai sini paham gak antum? Enggak paham ya? Paham gak? Diam aja. Torik. Paham gak antum? Enggak paham. Masya Allah. Menjelaskan tadi itu memutar otak itu. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. Suatu saat insya Allah paham. Siapa yang paham? Sejujurnya yang paham siapa? Syekh Abu Barahmat paham tidak Pak? Paham insya Allah. Wallahu'alam. Masya Allah. Gimana dong? Ala kulihal, ya. Pokoknya begitu dah, ya. Yang penting masuk surga lah, ya, gitu ya. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa sayujannabuha. Maka sa di sini untuk taswif, ya. Yang menunjukkan kelak akan dilakukan apa? Yujannabuha, yub'adu anha, dijauhkan darinya. Al-atqa, al-atqa makna yataqi, bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang yu'ti malahu yatazakka, memberikan hartanya yatazakka, ya, untuk tazkiyatul mal atau tazkiyatun nufus. Sedekah itu, sedekah wajibah ataupun sedekah mustahabbah, bisa menjadi tazkiyatul mal dan bisa menjadi tazkiyatun nufus. Terutama sedekah wajibah, yaitu itu zakat. Ya, yaitu zakat atau nafkah yang wajib. Itu bisa tazkiyatul mal dan bisa tazkiyatun nufus. Ya. Makanya orang-orang yang bakhil itu keras kolbunya. Dan di sini lihat mutazakkiyan bihi indallah. Ya. Maka akan dijauhkan dari neraka. Kalau disebut dijauhkan berarti enggak bakal masuk neraka insyaallah. Nah, di sini disebut alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang berinfak fi sabilillah, bersedekah di jalan Allah. mutazakkian bihi indallah, yaitu dengan bermaksud membersihkan diri di sisi Allah Azza wa Jalla, bi an yukhrijahu lillahi ta'ala, mengeluarkan hartanya lillahi ta'ala, la ria'an wala sum'ah, tidak bermaksud ria, tidak bermaksud sum'ah. Fayakunu zakiyan indallah, dia berzakat, berzakat, membersihkan di sisi Allah. Fayakunu zakiyan fi indallah, yaitu dia menjadi bersih di sisi Allah Azza wa Jalla, baik perbuatannya maupun orangnya, baik perbuatannya maupun orangnya. Kita lihat di sini untuk yang kedua, wasayujannabuhal atqa, takbirnya yaitu dijauhkan, berarti enggak bakal masuk neraka. Ya. Sementara ayat 15 la yaslaha ilal asqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang sengsara. Tapi dibatasi, dimaksudkan ayat 15 dan 16 itu siapa? Orang-orang kafir saja. Orang-orang muslim yang beriman dengan adanya dosa mereka misalnya masuk. Masuk ke neraka kalau Allah Ta'ala kehendaki itu. Tapi ujung-ujungnya mereka akan di surga. Dan azab orang beriman dan azab untuk orang yang muslim, dia memiliki keimanan tapi dengan kemaksiatan yang belum ditaubatkan dan tidak Allah ampuni, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Tetapi masuk nerakanya dia dikatakan oleh para ulama kepedihan dan ya, hal-hal mengerikan di neraka yang dia alami tidak sama dengan yang dialami oleh orang-orang kafir. Lebih jelasnya juga dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya anggota-anggota sujud ya, itu tidak tersentuh api neraka untuk orang-orang yang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Orang muslim kan yang bersujud. Walaupun dia masuk neraka tapi anggota sujudnya dibersihkan, diselamatkan dari api neraka. Itu satu hadis. Hadis lainnya, hadis tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Dalam keadaan sudah gosong. Ya kan? Bagaimana kita mengintegrasikan antara hadis A dan hadis B? Bisa enggak di kita kalau misalnya dia ini meninggalkan salat, ya pasti sudah kafir gitu kan? Berarti ini masih salat orangnya, tapi zahir di ayat di hadis B tadi gosong. Gosong mutlak gitu loh. Enggak ada istisna, enggak ada pengecualian. Taib. Ini dalil mutlak. Tapi bisa kita takyid dalil ini dengan dalil hadis A. Dikecualikan apa? Anggota sujudnya. Berarti gosong-gosong tetapi Allahu a'lam anggota sujud tidak terkena. Ini untuk mengkompromikan dua hadis, gitu kan? Begitu, Allahu a'lam. Ya. Jadi enggak sama gosongnya, na'udzubillah, gosongnya orang yang punya imannya dengan itu, pasti ada sesuatu yang menjadi maziyah, kelebihan yang tidak sama dengan orang-orang kafir di neraka. Taib. Kemudian wa hadza nazala fi Siddiq radhiyallahu anhu. Ini turun di tentang Abu Bakar As-Siddiq lamma ishtara Bilalan al-Mu'adzzaba, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membeli Bilal yang diazab ala imanihi wa a'taqahu. Di'azab ala, yaitu disebabkan imannya dan a'taqahu. A'taqahu yaitu membebaskannya. Faqala al-kuffar, orang-orang kafir kemudian berkata, innama fa'ala dhalika liyadin kanat lahu indahu. Dia melakukan hal tersebut, si Abu Bakar itu, karena liyadin kanat lahu indahu. Dalam riwayat seperti itu, liyadin di sini, sebagian menafsirkan liyadin kenikmatan. Sebagian menafsirkan liadin pertolongan atau bantuan, jasa. Jasanya Bilal terhadap Abu Bakar. Karena Bilal itu pernah berbuat baik kepada Abu Bakar, maka ketika Abu Bakar melihat Bilal disiksa, maka Bilal pun dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Allah Ta'ala kemudian menyangkal. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَاءٍ. Ya, enggak. Maksudnya Abu Bakar melakukan hal tersebut bukanlah, ya, maksudnya bukanlah karena adanya kenikmatan yang Bilal berikan kepada Abu Bakar sebelumnya, enggak. Ya. Dan di sini artinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi illa btigha wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-nya yang Maha Tinggi. Ya, berarti kita ini kalaupun membalas perbuatan orang, itu hendaknya bukan sekadar membalas, tapi mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, memang hadis Nabi SAW, tidaklah seseorang di antara kalian diberi, ya, kebaikan oleh saudaranya, melainkan falyukafihu, maka hendaklah dia membalasnya dengan mukafa'ah yang sepadan. Ya. Kalau mukafa'ah yang sepadan ini, yaitu memberikan balasan yang setimpal. Ya. Antum diberikan lauk ayam misalnya, maka balas dengan yang semisal ayam juga. Ya. Pak Abu Rahmat memberikan banyak lauk pauk dan nasi. Apakah harus ngasih itu? Enggak harus. Makanya kalau, karena nanti semuanya makan ngasih balik, ntar beliau makan sendiri, ya. Maka kalau enggak bisa, maka cukup katakan jazakallahu khaira. Itu sudah dunia akhirat itu, ya, begitu. Dan jadi mukafa'ah di sini hendaknya talaban li thawabillah atau talaba thawabillah, mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wala sawfa yarda, ya, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan, akan ridha bima yu'tahu min ath-thawabi fil jannah. Maka kelak orang-orang ini al-atqa, itu akan ridha dengan ganjaran yang Allah berikan di syurga. Wal ayatu tashmalu man fa'ala mithla fi'lihi radhiyallahu anhu. Ayat ini mencakup untuk siapapun yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fayub'ada 'anil nari wa yuthab. Maka kemudian karena melakukan hal tersebut, maka dijauhkan dari neraka dan diganjari pahala. Begitu. Taib, surat Ad-Duha, fadhal. Surat Wadduha ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini malam mana jalan? Tidak. Disunahkan takbir dan tahlil sampai khatam ini dhaif. Ya. Maka kita lanjut langsung ke ayat aja. والضحى أي أول النهار أو كله والليل إذا سجى غطى بظلامه أو سكن ما ودعك تركك يا محمد ربك وما قلى أبغضك نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى الدنيا ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا فترضى فقال صلى الله عليه وسلم إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد من فينا ألم يجدك بمثبتيني بعد منفييني إلى هنا تم جواب القسم bimusbataini ba'da mangfiyaini alam yajidka istifhamu taqririn ay wajadaka yatiman bifakti abika qabla wiladatika. Taman wiladatika. Bifakti abika qabla wiladatika au ba'daha fa'awa bi'an dommaka ila ammika Abi Talib ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهدى أي هداك إليها ووجدك عائلا فقيرا فأغنى أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة الإرض ولكن الغنى غنى النفس فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك وأما السائل فلا تنهر تزجره لفقره وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. والضحى أي أول النهار أو كله. ضحى bisa dimakni أول النهار, أول siang. Nah sekarang nahar itu apa? Nahar lawan dari nahar itu kita bilang apa? Lawan dari lail. Makin nahar udah masuk nahar sekarang. Kalau lail batasannya maghrib sampai menjelang subuh. Nahar itu sebenarnya lawan dari lail, yaitu subuh sampai menjelang maghrib. Tetapi kerap kali ada waktu disebut dalam nahar itu berbagi. Ya, ada kalau sebagaimana lail itu ada awalul lail, ada wasatul lail, ada akhirul lail. Nahar juga ada awal nahar yang disebut subuh. Kemudian juga disebut duha. Ya. Kemudian disebut juga nahar dan ada juga masa. Itu bagian dari nahar. Ya. Atau maksud duha di sini adalah semua nahar. Semua hari itu duha. Itu kalau diartikan duha sebagai siang secara mutlak, maka itu duha sebenarnya nahar. Tetapi umumnya yang dibahas terutama mengenai salat duha, maksud duha adalah awalun nahar. Awalun nahar dimulai sekian waktu setelah munculnya matahari. Makanya salat syuruq yang lebih tepat itu adalah salat duha fi awalin nahar. Salat syuruq itu adalah salat duha fi awalin nahar. Tapi dengan kriteria khusus, ya, tertentu, ya. Salat syuruq, isyraq. Wal-layli idha saja, demi malam ketika menutup. Saja, ghotta bidhulamihi aw sakana. Itu saja artinya menutup dengan kegelapannya. Aw sakana, atau menetap. Ma wadda'aka, ma tarakaka ya Muhammad. Ya, Rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak memurkaimu, tidak murka terhadapmu. Nazala hadza lima qala al-kuffaru 'inda ta'khuril wahyi 'anhu 15 yawman. Orang-orang kafir mengatakan, ya, ini turun karena orang-orang kafir, ya, merendahkan Nabi SAW, membuli Nabi SAW disebabkan wahyu itu tidak turun selama 15 hari. Inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu, sesungguhnya Rabbnya itu telah meninggalkan Muhammad dan murka terhadap Muhammad. Maka Allah jawab ya, dengan ayat ini, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat itu lebih baik dari bagimu daripada al-ula, yaitu dunia. Al-ula ini dunia. Ya. Akhirat karena lima fiha minal karamati laka, ada banyak kemuliaan untukmu hai Muhammad. Ya, di akhirat nanti. Syafaat uzma, syafaat kubra ya. Kemudian kemuliaan lainnya juga umat beliau itu yang terbanyak. Kemuliaan lainnya beliau adalah yang mengetuk pintu surga dan meminta dan memberikan syafaat untuk dibukakan pintu surga dan orang-orang beriman masuk. Dan kemuliaan beliau adalah yang pertama kali masuk surga dan seterusnya. Tapi sini perhatikan ya kawan segini. Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah dengan dua makhluknya. Kemudian konten sumpahnya adalah Rabbmu tidak meninggalkanmu. Disebabkan apa? Disebabkan musuh-musuh dakwah itu berusaha untuk ya menjelek-jelekkan Nabi SAW, menentang, menjelek-jelekkan, memfitnah dan seterusnya. Yang itu secara normal bagi siapapun yang berdakwah ketika dilecehkan, dihina dan seterusnya, ditentang, itu pasti ada bekas di perasaannya dan perlu hiburan. Hiburan pertama di sini, tasliyah yang pertama untuk Nabi SAW adalah kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak memurkainya kok gitu. Kemudian tasliyah tsaniyah, hiburan yang kedua adalah ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang berupa dunia. Ada dua di sini yang merupakan hiburan. Nanti seterusnya ada lagi. Ya. Jadi ayat surat Ad-Duha ini banyak sekali hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, penegasan bahwasanya Allah Taala tidak murka padanya. Allah Taala meridhai dia, gitu kan? Hiburan yang ini tidak kita dapatkan sebagai dai biasa gitu, bukan nabi ya. Antum berdakwah, dicerca sama orang, ditentang sama keluarga bahkan. Pasti ada rasa di hati yang membuat antum terdiam di situ. Membuat antum enggak tahu harus ngapain. Nah, di sini perlu namanya tasliyah. Tasliyah, hiburan. Allah Subhanahu wa taala menghibur nabi karena tugasnya berat. Ya. Dihibur dengan penegasan dari Allah, Allah tidak murka padamu. Ya. Itu yang pertama, yang tidak kita dapatkan. Ketika kita dicerca oleh orang ketika berdakwah atau ditentang. Ya, dan hati rasanya menghangat atau panas, tidak enak. Kemudian mungkin pulang dari dakwah, kemudian sulit mau berkata apapun gitu kan. Apakah kita mendapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala berupa penegasan bahwasanya Allah sedang meridhoi kita? Enggak ada yang tahu. Enggak bisa kita ngomong gitu, ya. Enggak ada penegasan kayak gitu. Jadi apa terus? Bagaimana hiburan kita? Hiburan kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu. Ketika ditentang dakwahnya, maka pikirkanlah tentang akhirat. Itu. Itu hiburan yang terbaik, hiburan yang terindah bagi yang kesulitan atau ditentang dakwahnya. Bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia boleh ditentang, tapi ingat akhirat. Sehingga tetap hidup subur kalbunya untuk berdakwah. Karena orang-orang yang berdakwah demi dunia, itu akan terhenti dakwahnya ketika tidak diamini oleh masyarakat atau orang-orang. Iya. Akan terhenti dakwahnya. Atau dia tetap mau berdakwah, tetapi dia membelokkan kepada selera masyarakat. Ya, ini orang-orang murai dan orang-orang yang mencari ridho manusia. Dia gak mencari akhirat. Ya, dia bisa konsisten berdakwah, tapi konsisten dengan membelokkan hukum-hukum sesuai dengan ridho masyarakat manusia. Memang manusia akan bercokol dengan itu. Ya, manusia akan senang. Tapi dia gak cari akhirat. Kesedihannya bukan karena apa-apa, tapi kesedihannya ketika orang tidak mau ikut dia. Ya. Nah ini makanya ad-duha, surat ad-duha ini surat yang betul-betul menjadi obat bagi banyak dai. Bukan hanya dai, maksudnya bukan hanya dai yang masyhur, tapi siapapun dari kita dakwah. Dakwah kepada orang tua, dakwah kepada anak, dakwah kepada siapapun, masyarakat dan seterusnya, ya. Maka ingat, pikirkan akhiratnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yaitu wa saufa yu'tika rabbuka fil akhirati minal khairati ata'an jazila. Yaitu engkau Rabbmu akan memberikan kepadamu saufa. Saufa. Di sini taswif dengan lafal saufa. Taswif untuk sesuatu yang ba'id. Yaitu nanti masih lama. Masih panjang. Dan ini bukan bermaksud untuk membuat putus asa. Bukan. Atau membuat harapan itu masih panjang. Membuat Nabi Muhammad SAW kemudian ya masih lama. Bukan bermaksud untuk itu. Tapi untuk menunjukkan bahwasanya menuju proses kebahagiaan abadi itu tidak simple, masih panjang. Nah, ketika kita mengetahui ini masih panjang, maka teruslah berbekal dengan keimanan, teruslah jalan. Jalan masih panjang. Iya. Jangan menyerah. Karena kalau menyerah sekarang, sementara jalan masih panjang, maka bagaimana kita berhenti di sini, sementara jalan masih panjang. Begitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha bihi, yaitu fatardha bihi di sini yaitu fatardha billah atau fatardha bi ata'illah dan semisalnya. Ya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la arda wa wahidun min ummati fin nar." Kalau begitu saya tidak ridha dan sementara satu dari umatku berada di neraka. Ya. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meridhai jika semua umatnya itu masuk ke surga, itu maksudnya. Ini yang menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan semua umatnya masuk surga sampai Rasulullah ridha, senang. Ya. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di lain perkara yaitu aku diberikan syafaat, ya, tentang syafaat. Hadis tentang syafaat Nabi SAW. Kata beliau SAW, semua Nabi punya doa. Doa, satu doa yang Allah berikan, yang pasti Allah Ta'ala akan tunaikan itu. Ada di antara Nabi yang berdoa untuk kemaslahatan dunia, ada. Dan Nabi Sulaiman AS minta kepada Allah suatu doa. Ya. Yang tidak akan itu terjadi pada selain Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu kerajaan yang tidak ada orang sekarang dan siapapun untuk bisa seperti itu. Ya, tapi itu bukan berarti jelek, itu terserah Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berikan pilihan buat beliau. Dan seterusnya nabi lain ada lagi doa-doa mereka khusus. Tapi aku, kata Nabi SAW, aku menyimpan doaku itu untuk nanti. Yaitu apa? Syafaat untuk umatnya. Karena beliau ingin apa? Kepingin semua umatnya itu masuk surga. Masya Allah. Ya. Maka ini diantara tujuan asal dakwah adalah membuat kita sama-sama masuk surga. Itu tujuannya. Ya. Bagaimana seorang muallim, seorang guru, da'i maksudnya, bukan guru biasa, guru agama. Dia bagaimana caranya untuk bisa mempunyai keridhaan yang benar? Maka seorang guru atau da'i atau ustaz atau siapapun yang semisal itu, hendaklah ridhonya dia itu bukan terletak di pengagungan manusia kepadanya, sebenarnya bukan itu. Tapi ridhonya dia kepada murid-muridnya itu terletak di seberapa murid-muridnya itu mengikuti sunnah yang dia ajarkan. Itu sampai bisa insyaallah ke surga, itu ridhonya, ya begitu. Dan ini berat, ikhwan, berat, ya. berat Memang kadang-kadang kita saja melihat berapa ikhwan enggak mau ngaji dan seterusnya, itu kita gimana mau ridho, susah memang. Iya. Karena kita pengen sekarang gini loh. Kenapa kita tidak suka melihat ikhwan-ikhwan itu enggak mau ikut kajian? Ya. Sebabnya apakah duniawi atau sebab ukhrawi gitu dong. Ya, misalnya anak melihat teman-teman di Torik ya. Ustadz datang, dianya keluar. Masya Allah. Kayak yang datang setan. Ya. Ustadz datang, dianya keluar. Ya mungkin karena kerja. Ya. Atau cari kerja. Nah, kalau misalnya kita kemudian tidak suka, dan itu wajar, gak suka. Siapa yang gak suka? Pasti siapa yang suka lagi dikituin. Ya. Pasti gak suka. Tapi ketidaksukaan ini karena apa? Kalau cuman karena kelezatan melihat banyaknya orang yang hadir, itu enggak cukup. Itu bukan keridhaan yang sifatnya ukhrawi. Itu keridhaan yang semu. Tapi kalau berpikir kalau semakin banyak datang, insya Allah mereka semakin banyak dapat hidayah, pahala semakin banyak dan bisa ke surga nanti, bisa mendapatkan minimal banjir pahala buat ana lah gitu. Karena antum menghabiskan waktu untuk ilmu ini, itu mengalir itu pahala. Dan untuk gurunya dan penyelenggaranya, fasilitatornya, itu juga mengalir pahalanya. Iya, fasilitatornya. DKM Masjid. Walaupun sayangnya gak ikutan, gitu kan. Atau yang mengundang, yang mengundang gak ikutan. Mengalir gak pahalanya kira-kira? Iya, kita berharap begitu. Ya. Ngalir, pahala-pahala itu mengalir ke anak, ngalir ke DKM, dan seterusnya. Menjadi sebab mereka, sebab. Ya begitu. Nah kalau kebahagiaan kita, keriduan kita di situ letaknya, alhamdulillah. Untuk mendapatkan dan mencari pahala. Tapi kalau keriduannya terletak di masalah-masalah duniawi, ya cuman sekadar banyak hadir dan semisalnya, ya. Baik. Kemudian fatardha ila huna tamma jawabul qasam bi mutsbataini ba'da manfiin. Apa artinya? Telah selesai di sini ya, jawabul qasamnya selesai. Dengan apa? Dengan dua hal yang diisbatkan. Apa itu? Dua hal yang diisbatkan dan dua hal yang dinafikan. Ada yang bisa menjawab gak, Ikhwan? Dua hal yang disebutkan dan dua hal yang dinafikan. PR ya. Jam segini, Ikhwan. PR nih ya. Udah jam segini, Masya Allah. Udah berapa menit? Udah 50 menit, Masya Allah. Ya ini PR aja untuk antum ya. Semoga ketemu jawaban dan maksudnya insyaallah ya. Cukup ya. Apa maksudnya dengan dua hal yang diisbatkan dan dua hal yang dinafikan? Ya. Penasaran enggak? Jawabannya insyaallah. Jawabannya insyaallah pada waktunya insyaallah. Tayyib sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran.